katakan awal semula, karena akhirnya begitu berat terasa dunia. Tak seindah katamu, dunia menelan hatiku. Halo. Saya dipaksa berdiri karena katanya belakang gak bisa lihat. Masa yang muda dan tawa-tawa yang cerah, dunia yang terdiam tanpamu, dunia yang menelan hatiku. Aku tak ingin terbangun sendiri. Aku tak ingin terjaga tanpamu. Kurangi lukaku. Oke, kita bersuara semua. Yep. Oh, oh, oh, temukan aku terlepas. Oh, oh, oh, oh, kemana harus berjalan? Aku tak ingin terbangun sendiri. Aku tak ingin terjaga tanpamu. Kurangi lukaku. Oh, oh, oh, oh, temani sepiku. Aku tak ingin terbangun. Go. Aku tak ingin terjaga selama-lamanya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Terbangun sendiri. Terbangun sendiri. Terbangun sendiri. Terbangun sendiri. Terbangun sendiri. Two.